Sebelum kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, ada pertanyaan di sini. Bismillah, afwan Ustaz, izinkan kami bertanya dan semoga Allah berbuat baik untuk antum dan keluarga. Apa sajakah sunnah-sunnah pada bayi yang baru dilahirkan? Dan apakah wajib diazani? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Di sana terdapat dalil-dalil bimbingan syariat pada saat seseorang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran seorang bayi di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan daripada ibunda Maryam, Hamna, di saat kelahiran Maryam, Allah menyatakan falamma wada'atna qalat rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dhakaru kal unta wa inni samaituha Maryam wa inni u'iruha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Maka di sini disunahkan agar mendoakan kebaikan untuk si bayi, di mana doa yang dimanjatkan oleh ibunda Maryam untuk Maryam adalah inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Sesungguhnya aku perlindungkan dia kepadamu ya Allah, juga anak keturunan dia nanti dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Ya, ini diantara doanya. Inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian disunnahkan untuk ditahnik sebagaimana telah lewat kisah daripada apa yang tersebut di dalam Riyadhus Shalihin, kelahiran dari seorang bayi yang kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW dan ditahnik. Pada hadis Abu Musa diberikan nama oleh Rasulullah SAW dengan nama Ibrahim, kemudian ditahnik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan doa barokah kepadanya. Jadi di antara daripada yang disunahkan di dalam kelahiran adalah mentahniknya, dan di sana ada hikmah-hikmah pensyariatan daripada tahnik tersebut. Tahnik yakni dengan kurma. Dengan kurma kering kemudian dikunyahkan pada orang tua, setelah itu dilolohkan, dimasukkan, ya, dioleskan pada langit-langit mulut si bayi. Bayi biasanya kemudian akan apa namanya menghisap-hisapnya begitu. Kemudian juga boleh untuk langsung diberi nama pada hari kelahiran tersebut ataupun pada hari yang ketujuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama putra beliau Ibrahim pada hari kelahirannya. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, "Wulidali alailah gulamun fasamaituhu bismi abi Ibrahim." Dilahirkan untukku pada malam ini seorang anak laki-laki. Maka aku beri nama anak tersebut dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Kakek itu bisa disebut sebagai bapak di dalam bahasa Arab. Ya, ini kakek beliau yang jauh, Ibrahim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebagaimana juga di saat Maryam lahir, ibunda Maryam langsung memberi nama, "Wa inni samaituha Maryam," dan aku memberi nama kepadanya Maryam. Jadi seseorang boleh untuk mempersiapkan nama untuk putranya ataupun putrinya yang akan dilahirkan. Ya, dia persiapkan nama. Setelah lahir kemudian diberi nama. Atau diberi nama pada hari yang ketujuh. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menyatakan, "Aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan wal Husain yauma sabiq wa sammahuma." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Al-Hasan dan Al-Husain serta memberi nama keduanya pada hari yang ketujuh. Diberi nama Al-Hasan dan Al-Husain sekaligus diakikahi. Kemudian sunnah yang lainnya juga terkait dengan pernikahan apa terkait dengan kelahiran adalah akikah pada hari ketujuh. Kalau tidak mampu untuk pada hari ketujuh karena mungkin keterbatasan dana dan semisalnya, maka bisa pada hari-hari yang lain sesuai dengan kelonggaran waktu yang Allah berikan kepadanya. Tetapi yang paling utama adalah pada hari yang ketujuh. Demikian pula khitan. Khitan itu juga disunahkan pada hari ketujuh tersebut. Untuk akikah, maka berdasarkan hadis yang cukup banyak, di antaranya adalah hadis Samurah bin Junduk radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ghulamin murtahinun bi'aqiqatih." Setiap bayi itu tertahan dengan akikahnya, tergadai dengan akikahnya. "Tuzbahu anhu yauma sabi'ih," disembelihkan untuknya pada hari yang ketujuh. "Wa yusamma fihi," dan diberi nama pada hari tersebut. "Wa yuklaqu ra'sih," "Wa yuklaqu ra'sah," dan digundul kepalanya. Nah, ini juga termasuk daripada perkara yang disyariatkan, yakni menggundul kepala si bayi pada hari ketujuh, kemudian berat daripada rambut tersebut ditimbang dan kemudian disedekahkan senilai daripada berat rambut tersebut, perak, misalnya ada 1 gram atau 2 gram, maka nilai 2 gram perak berapa itu disedekahkan, diberikan kepada fuqara, orang yang fakir. Adapun khitan, maka itu termasuk daripada sunnatul fitrah. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah, Rasul menyatakan, "Khamsun minal fitrah." 5 perkara daripada fitrah yang diantara yang disebutkan adalah al-khitan. Adapun apa yang ditanyakan terkait dengan diadani dan diikomai pada saat kelahiran, maka di sana terdapat dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diperselisihkan akan kesahihannya. Sebagian ulama mensahihkannya sebagaimana disebutkan dalam Ahkamul Wudu' kitab Ibnu Qayyim. Sebagian ulama yakni menganggap perkara tersebut adalah suatu yang disunnahkan. Dan sebagian yang lain ada yang mendhaifkan hadis tersebut, dan bagi yang mendhaifkan tentunya tidak menganggap perkara tersebut sunnah. Bagi yang mensunnahkan, mereka memberikan alasan-alasan dan hikmah yang besar, diantaranya adalah supaya pertama kali pendengaran si bayi ya termasuki lafaz-lafaz kalimat tauhid di saat dia pertama kali mendengar kehidupan di dalam kehidupan dunia ini, sehingga dengan itu akan membawa kepada pengaruh-pengaruh besar yang positif pada si bayi. Ini bagi yang mensahihkannya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan sunnah-sunnah dalam kelahiran bayi secara ringkas. Berikutnya kita kembali mempelajari daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Masih dalam bab shidq, bab tentang ash-shidqu, yakni kejujuran, keutamaan daripada sifat jujur. Hadis yang kedua dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, beliau menyatakan an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai keduanya, Al-Hasan dan Ali bin Abi Thalib. Qal hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan menyatakan aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Fa inna sidqa tumanina. Karena sesungguhnya kejujuran itu ketentraman, ketenangan. Wal katiba riba. Dan kedustaan itu adalah kebimbangan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Qauluhu yaribuk wa bifathil ya wa dhammiha wa ma'nahu utruk ma tasuk fi hillik wa adil ila ma la tasuk fihi. Yaribuk di sini maknanya adalah tinggalkan apa yang meragukan kamu pada kehalalannya dan berpindahlah kepada apa yang tidak meragukanmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita diajarkan sifat wara, yakni kehati-hatian di dalam perkara agama. Yakni di saat kita dihadapkan kepada perkara-perkara yang samar, yang tidak jelas akan hukumnya. Kalau perkaranya halal yang jelas, tentu tidak ada keraguan kan di dalam jiwa kita. Atau perkara yang haram yang jelas, tentu tidak ada keraguan di dalam jiwa kita. Pada perkara yang halal kita melakukannya dengan tentram, tenang, nikmat. Pada perkara yang haram kita pun kokoh, kuat dalam meninggalkannya. Yakin, saya yakin-yakinnya ini haram jelas. Tetapi ada perkara-perkara yang di situ samar. Perkara-perkara samar tersebut sepantasnya untuk dihindari. Karena kita ragu-ragu apa ini hukumnya, maka tinggalkan, jauhi. Da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada suatu yang tidak meragukan. Walaupun mungkin perkara yang meragukan tersebut padanya terdapat kesenangan, kenikmatan, tetapi kita tidak tentram, Kenapa? Kita tidak jelas hukumnya pada perkara tersebut. Sehingga dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan agar kita tinggalkan. Da ma yaribu, tinggalkan apa yang meragukan tersebut. Kemudian di sini juga perkara ini hanya bisa ya dilakukan oleh orang-orang yang terbiasa menjaga ketakwaannya, menjaga keimanannya. Adapun orang-orang yang terbiasa dengan perkara-perkara yang haram, ya tentunya sulit untuk mengetahui perkara ini meragukan atau tidak. Orang yang haram saja dia buat, dia jalankan, dia lakukan, apalagi yang meragukan. Ya. Perkara-perkara haram saja dia ringan untuk melakukannya. Apalagi perkara-perkara yang meragukan hukumnya, ini hukumnya bagaimana? Halal ataukah haram? Ya dia akan dengan sangat ringan melakukannya. Maka Rasul SAW membimbingkan perkara ini kepada orang-orang yang mulia, kepada para sahabat, kepada cucu beliau Al-Hasan. Ya. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang memiliki takwa dan iman yang kokoh. Hati-hati mereka begitu menyala, hidup hatinya, mampu untuk mengetahui perkara. Sehingga perkara yang mungkin dia secara ilmu dia tidak mengetahui hukumnya, tetapi di dalam hatinya sudah ada, ya, sudah ada sinyal bahwa ini perkara yang meragukan. Dia mampu untuk meraba, ini perkara meragukan, saya tidak tahu hukumnya ini. Nah, karena perkara tersebut meragukan, dia tinggalkan. Ringan dia untuk meninggalkan. Kenapa? Terpelihara jiwanya, istiqomah, terpelihara hatinya dengan keimanan, tersinari dengan takwa, maka dia mudah untuk meninggalkannya. Adapun orang-orang yang sekali lagi, mereka orang-orang yang biasa dalam hal-hal haram, terbiasa melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, ya mereka tidak bisa meminta fatwa terhadap hatinya, karena hatinya telah terbiasa dengan kerusakan. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini pentingnya kita menjaga daripada hati-hati kita dari perkara-perkara yang muharram, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa menjalankan daripada hadis ini, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Minta fatwa kepada hatimu. Fainal birratu ma'nina, karena kebaikan itu akan bawa kepada ketentraman hati. Wal itsma mahaka fi qalbik, dan dosa itu adalah sesuatu yang akan membuat hatimu itu ragu, membuat hatimu bimbang, membuat hatimu enggak tentram, resah. Itu adalah dosa. Kamu tidak ingin untuk dilihat oleh manusia, berarti itu adalah sesuatu yang tidak baik. Hatimu sudah memberi fatwa kepada kamu agar kamu tinggalkan. Ini pada diri orang-orang yang sekali lagi beriman, bertakwa, yang istiqomah, yang terbiasa dengan kebaikan. Kalau orang terbiasa dengan kemaksiatan, bahkan dia menjalankan kemaksiatan di hadapan manusia, dia tidak bisa dijalankan hadis ini. Ya. Di hadapan manusia saja dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dengan ceria, ya, tanpa ada rasa penyesalan dalam jiwanya. Bagaimana dengan perkara yang syubhat, masih rancu, masih enggak jelas hukumnya? Ya, dia akan sangat ringan sekali untuk melakukannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memberikan contoh-contoh daripada pelaksanaan hadis ini. Beliau menyatakan waqad salaka ahlul ilmi rahimahumullah fi abwabil fiqh hadzal maslak, wa huwa al-akhdhu bijanibil ihtiyat. Ahlul ilmi mereka menempuh metode ini dalam perkara-perkara fikhiyah. Mereka mengambil sisi kehati-hatian dalam perkara-perkara hukum-hukum fikih. Beliau contohkan di sini, ya, tentunya tidak mengapa kita bacakan contoh yang dibawakan oleh penulis, oleh Syarif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antara contohnya adalah insan asoba thawbahu najasa, seseorang bajunya itu terkena najis. Dia tahu bahwa bajunya terkena najis. Wala yadri hal hiya fi muqaddimi thawb aw fi muakhirih, tetapi dia tidak tahu yang terkena itu bagian depan atau bagian belakangnya. Dia yakin kena, cuman lupa dia yang bagian depan atau bagian belakangnya, atau yang bagian bawah atau yang bagian atas misalnya. Tentunya kalau dia hanya membasuh bagian depan saja akan tersisa keraguan-raguan, jangan-jangan bagian belakang. Kalau dia basuh bagian belakang saja tersisa keraguan-raguan, jangan-jangan bagian depan. Maka al-ihtiyat, keraguan-raguan dalam perkara ini, ya bajunya dicuci. Ya kan? Sudah bajunya itu saja dicuci semuanya. Tidak usah mencari mana bagian yang terkena, apakah depan atau belakang. Kecuali kalau di situ jelas yakin ini kena najis bagian depannya dan masih terlihat di situ, ya, materi najisnya. Maka dia cuci bagian depan, dia bersihkan, selesai memang. Di saat kemudian, kalau ini kan berarti tidak ada keraguan-raguan, jelas, ya kan? Tidak ada keraguan-raguan. Di saat muncul keraguan-raguan, di saat muncul keraguan-raguan, nah itu yang dilakukan, cuci. Sekarang pertanyaan, seseorang dia punya 10 baju, iya kan? 10 baju. Di mana di antara salah satu dari baju tersebut ada yang najis, 10 baju ya. Tercampur di situ. Dalam artian dia enggak tahu dari 10 ini mana yang najis. Sedangkan dia harus menjalankan sholat menggunakan salah satu dari baju yang 10 baju tersebut. Dia ragu-ragu. Apa yang dia lakukan? Apakah kemudian bagaimana ini? Dicuci semuanya, padahal yang kotor cuma satu, yang najis, yang lain bersih. Tapi dia sudah tidak bisa sama sekali berpikir ini yang mana ini, sudah campur jadi satu di situ. Dia harus sholat ini posisinya. Kalau nanti dicuci semuanya, kalau dicuci semuanya, ya khawatir dia nanti habis waktunya. Tidak kering, kalau sekarang ada pengering ya, alhamdulillah bisa cepat kering. Nah kalau tidak ada pengering, posisi musim hujan seperti ini, nah bagaimana kira-kira? Sebagian ulama, ya sebagian ulama ini mengatakan ihtiyat sholat dua kali. Iya kan? Sholatnya dua kali. Misalnya sholat, ini sholat subuh waktunya sudah sangat mepet. Ya dia sholat subuhnya dua kali. Pakai baju satu, sholat dua rakaat. Habis itu pakai baju lagi satu, sholat dua rakaat. Pasti salah satunya ada yang bersih kan? Karena yang kotor kan cuma satu. Iya kan? Ya satu otomatis dia pakai tadi jelas mesti bersih. Dalam artian salah satunya itu ada yang sah. Walaupun salah satunya mungkin itu pas bagian yang kotor. Kalau ternyata dua-duanya itu bersih, maka insya Allah dia teranggap yang satu itu adalah sunnah. Tetap sholat sunnah. Dianggap sebagai suatu yang baik. Tetapi kalau itu ternyata yang najis salah satunya, maka yang satu lagi tadi itu dia telah sah sholatnya. Itu diantara yang dijelaskan oleh sebagian para ulama kita. Kemudian diantara yang dicontohkan pula, tapi kalau mau mencuci 10-10-nya ya boleh, tidak apa-apa. Ya. Cuci semuanya, 10-10-nya, Masya Allah. Apalagi punya pengering, cepat kering. Tidak apa-apa. Beliau mencontohkan yang lain, lau syakal insan fi sholati, hal sholat rok'atain au talat rok'a'ah, walam yatarajja indahu syai'. fahuna in akhadha bi raq'atain sara indahu riba fala'allahu naqasa wa in akhadha bi talata sara indahu riba fala'allahu lam yanqus. Seseorang ragu-ragu dia dalam sholatnya, ya dia sholat dalam sholat itu dia ragu-ragu, dia sholat sendiri dia, ya ini sholat sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat ya, ragu-ragu dia ini sudah masuk ke rakaat ketiga atau baru 2 rakaat, apa yang dilakukan? Kalau seseorang dalam sholatnya seperti itu, keraguan-raguan yang tidak ada tarjih, dalam artian betul-betul lupa dia, tidak ada yang dia berarti, wah lebih mantep salah satunya, tidak, betul-betul ragu-ragu sudah, lupa sama sekali ini ragu ini, sudah 3 rakaat atau berada di 2 rakaat, apa yang dilakukan? Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang kamu yakin, yang tidak meragukan. Yang ragu-ragu itu tentunya sudah 3 rakaat atau belum, kan begitu ya? Sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat? 2 rakaatnya kan berarti kan yakin dia sudah 2 rakaat itu yakin. Cuman ragunya itu apakah masuk ketiga ataukah belum, kan begitu? Maka ini tinggalkan, anggap 2 rakaat, ya. Karena ini yang yakin, bisa dipahami. Ini yang yakin 2 rakaat. Ya sudah, berarti dibangun di atas apa yang yakin tadi 2 rakaat. Hanya kemudian setelah itu nanti sholat, apa, sujud sahwi. Itu yang disebutkan. Ya. Ya. Nah, kalau kasusnya yang jadi imam ini yang ragu, ya ini tadi yang saya contohkan adalah sholat sendiri. Kalau pas sholat sendiri seperti itu, kalau sekarang imam yang ragu-ragu, ya kan, makmumnya nggak ngingetkan, gitu ya. Imamnya ragu-ragu, makmumnya juga nggak ngingetkan, atau makmumnya juga ikut-ikutan lupa juga. Nah, maka kalau kemudian imamnya selesai dan makmum tahu kurang 1 rakaat, diberitahukan kepada imamnya, Pak Imam tadi kurang 1 rakaat, maka wajib menambah 1 rakaat walaupun sempat berbicara, sempat ada dialog, dan itu terjadi dalam hadis Rasul. Hadis Dzul Yadain, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 2 rakaat. Maka Dzul Yadain bertanya, ya Rasul, apakah dikosor sholat ataukah anda lupa? Maka Rasul menyatakan keduanya tidak terjadi. Maka kemudian bahkan salah satunya terjadi, ya Rasul. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain? Mereka mengatakan benar, ya Rasul, anda sholat 2 rakaat. Maka kemudian beliau menambah 2 rakaat. Ya, berdiri menambah 2 rakaat saja, enggak kemudian mengulang sholat duhurnya, enggak. Menambah 2 rakaat walaupun sempat terjadi dialog. Kenapa? Karena udzur, yakni kelupaan. Setelah selesai, ya selesai 2 rakaat, salam, sujud sahwi, sujud 2 kali sujud, kemudian salam lagi, diiringi oleh makmum. Makmum semua ikut, karena imam ju'ilal imam liutamabi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, ya. Jadi dia di saat imamnya sujud sahwi, makmum juga ikut sujud sahwi semuanya, begitu. Oke? Iya, makmum ikut daripada gerakan imam. Nggih. Ketika imam lupa, kemudian diingatkan oleh makmum. Apa yang disarankan makmum? Maksudnya lupa apa? Apa imam masih dulu? Padahal sudah diingatkan dan mengikuti. Walaupun sudah mengikuti daripada apa yang disebutkan oleh makmumnya, tetap sujud sahwi. Ya, cuma hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dia tidak ada yang tertinggal dari apa namanya gerakan-gerakan sholat. Kenapa? Karena telah diluruskan oleh si makmum. Jadi karena dia telah melakukan sholat, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang salah karena diluruskan tadi, maka dia sujud sahwinya semata karena kelupaannya. Jadi sujud sahwi karena lupa ya di dalam sholat itu sunnah hukumnya. Tapi kalau sujud sahwi dalam perkara-perkara yang dia tinggalkan sesuatu yang sifatnya wajib, maka hukum sujud sahwinya juga wajib. Seperti misalnya sholat maghrib 3 rakaat, kan 2 rakaat harusnya tahiyat kan. Nah dia tidak pakai tahiyat awal, langsung berdiri, ya kan? Nah tahiyat itu hukumnya apa? Wajib, ya kan? Dalam sholat wajib hukumnya. Ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Tetapi karena lupa, wajib sujud sahwi, ya, wajib sujud sahwi. Hukumnya wajib sujud sahwinya, ya. Nah kalau kemudian di saat diingatkan sama makmum, kemudian sebelum sempurna berdiri, ya sebelum sempurna berdiri, kemudian dia duduk lagi, kemudian tasahud awal, berarti tidak ada yang ditinggalkan. Maka hukum sujud sahwinya apa? Sunnah. Hukum sujud sahwinya sunnah. Insya Allah sampun jelas Pak Jamal. Kita lanjutkan kembali apa yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa tuma'nina, bahwasannya kejujuran itu tuma'nina. Beliau menyatakan la yandam sahibuhu abadan, yakni orang yang senantiasa menjaga kejujuran dia, dia tidak akan pernah menyesal selamanya. Kenapa? Karena dia tidak ada sesuatu yang merisaukan hatinya. Dia melakukan sesuatu ataupun mengucapkan sesuatu dengan penuh kejujuran. Dan kejujuran disebut di sini asyidqu manjatum. Kejujuran itu sesuatu yang akan menyelamatkan. Yunajihimullah bisidqihim. Allah akan menolong orang-orang yang jujur dengan kejujuran mereka. Dalam keadaan apapun, di saat seseorang dia jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Walaupun kejujuran itu pahit. Walaupun kejujuran itu pahit. Seseorang yang jujur, dia tidak akan pernah menyesal akan kejujurannya. Adapun orang yang berdusta, ya, fa ammal kadzib fa bayyana Nabi SAW annahu riba. Kedustaan itu adalah kegundahan. Kedustaan itu adalah kebimbangan. Akan membawa kepada kerisauan dan ketidaktenteraman jiwa. Orang yang pertama kali gundah dan risau itu adalah pelaku daripada kedustaan itu sendiri. Bisa dia berucap dengan ucapan yang dusta, entah itu adalah berita ataupun perkara-perkara yang lainnya, mungkin terkait dengan perkara yang dia bersumpah dengan dalam keadaan sumpahnya dusta, ataupun perkara yang lain dia jual, misalnya menjual sesuatu dengan sumpah yang dusta dan semisalnya, maka tidak ada ketenteraman dalam jiwanya. Dia khawatir nanti jangan-jangan ketahuan kedustaan dia ini, ya, atau dia khawatir ini ucapan saya ini dipercaya ataukah tidak dan seterusnya. Dan sifat daripada orang-orang munafik adalah mereka gemar dalam berdusta. Dan untuk kemudian menguatkan daripada kedustaannya, menguatkan kedustaannya karena dia merasa bahwa kedustaan itu adalah sesuatu yang lemah kan, dia butuh penguat, maka dia bersumpah. Jadi orang-orang yang bersumpah dengan sumpah yang dusta ini perkaranya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pelakunya adalah ya, pelakunya kebanyakan mereka adalah orang-orang munafik. Karena itu merupakan ciri daripada orang-orang munafik. Asy-Syaikh menyatakan tajidul munafiqin masalah yahlifuna billah maqalu. Kamu dapati orang-orang munafik, mereka bersumpah atas nama Allah, demi Allah kami tidak mengucapkan itu, padahal mereka mengucapkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad qalu kalimatal kufur wa kafaru ba'da islamihim. Padahal mereka sungguh telah mengucapkan ucapan kekufuran dan mereka kafir setelah keislaman mereka. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, sifat di antara sifat-sifat munafikin adalah mereka mudah dalam berdusta, dan bahkan mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala di atas kedustaan mereka. Fal kadzib la syak annahu riba wa qalqil insan. Maka kedustaan itu tidak diragukan, itu merupakan sesuatu yang akan membawa kepada kegundahan dan kerisauan, ya, qalq, kerisauan, dan akan membuat seseorang itu tidak tenteram hidupnya disebabkan karena kedustaan-kedustaan yang dia lakukan. Layata. Terlebih kemudian terbongkar kedustaannya, ya. Na'udzubillah. Kalaupun dia mungkin mampu untuk menutupi daripada kedustaan itu di dunia, maka tidak akan tertutup hal tersebut di akhirat nanti. Sehingga kedustaan membawa kepada kebinasaan. Dan nanti akan kita sebutkan lagi di sini banyak perkara yang terkait dengan masalah ini, ya. Bagaimana sifat orang-orang yang beriman yang senantiasa menjaga daripada kejujuran mereka. Sifat yang paling menonjol daripada orang-orang beriman adalah sifat jujur. Itu sifat yang paling menonjol. Dalam keadaan apapun mereka berusaha untuk jujur, untuk benar dalam berucap. Dan karenanya sering kita dengarkan, ya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan yang jujur, ya. Ucapan yang lurus. Orang yang senantiasa menjaga ucapannya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dua keutamaan, diperbaiki amalannya dan diampuni dosanya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa menjaga ucapannya. Orang-orang yang menjaga ucapannya senantiasa jujur. Sehingganya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar senantiasa menjaga kejujuran dan jangan sampai terjatuh dalam kedustaan. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbiratul ihram lagi.